biasa pisah. Cintaku berantakan. Stop, dilarang masuk. Stop, dilarang masuk. Percuma satu cinta yang ku inginkan. Percuma kau merayu, mengharap cinta dariku. Maaf, maaf. Kita berteman saja. Stop, dilarang masuk. Ooh.